Suratul Fatihah ini membantah mereka. Waraddu ala nufatis sifat, juga membantah atas mereka-mereka yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'attilah alladzina attalul asma was sifat, yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Siapa? Min Jahmiyah wa Mu'tazilah wa Asy'ariyah wa Maturidiyah wa ghairihim. Dari kalangan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan selain mereka. Kelompok-kelompok ini sangat sering kita dengar. Ingat, salah satu kelirunya mereka di sini. Ya. Salah satu kesesatan mereka di sini. Apa? Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi Allah itu tidak punya nama. Allah itu juga tidak punya sifat, kata mereka. Suratul Fatihah membantah. Kullu man nafas sifati au nafas syai'an minha fahadihi suratu taruddu alaihim. Siapa saja yang meniadakan sifat-sifat Allah atau salah satunya, maka surat ini, suratul Fatihah ini membantah mereka. Jadi menurut mereka Allah itu memang tidak memiliki sifat. Allah ya Allah, tidak memiliki sifat. Lalu bagaimana menghadapi ayat-ayat Ar-Rahmanir Rahim? Allah Maha Rahman, Maha Rahim, yaitu Allah sebetulnya. Sebab kalau Allah memiliki sifat, berarti Allah sama dengan makhluknya. Wa huwa Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kalau Allah mendengar, kalau Allah melihat, berarti Allah menam sama dengan makhluknya. Ini anggapan mereka, orang-orang Jahmiyah dan yang semisal mereka. Jadi ini harus dipahami dengan baik. Terkadang seseorang sudah tahu kekeliruan, kesesatan, tapi ketika ditanya, apa sih kekeliruannya kelompok Jahmiyah itu apa? Apa sih kekeliruannya kelompok Asy'ariyah? Tidak tahu dia. Pokoknya sesat. Ini kurang ilmiah. Nah, kalau sekarang apa sih Hajawiroh, kelompok Hajawiroh, Atba' Yahya al-Hajuri, apa? Bisa kamu mengatakan fulan min atba'il Hajuri. Fulan itu termasuk pengikutnya, fanatiknya Yahya al-Hajuri. Apa kesalahannya? Apa kekeliruannya? Nah, kita harus punya bekal menjawab. Kita harus punya bekal menerangkan. Naam. Salah satunya, mereka itu mengharamkan yang namanya muassasah secara mutlak. Tanpa memandang siapapun, tanpa memandang kondisi apapun, mutlak haram. Luar biasa. Bahkan satu di antara ekstrim mereka tidak mau mengadakan ta'lim, kajian di masjid yang dinaungi oleh muassasah. Muassasah itu yayasan atau lembaga. Tidak mau mereka itu. Ini ghulatnya Al-Hajawirah. Ya, ghulatnya Al-Hajawirah seperti itu. Tidak mau. Haram. Kita memberikan pelajaran di masjid-masjid yang beryayasan. Padahal di tengah-tengah mereka saja saling bingung itu, saling menghujat, karena mereka hidup di negara yang di situ ya ada aturan mainnya, ada hukumnya secara negara. Nah, sehingga sebagian murid-murid mereka, murid-muridnya Al-Hajawirah ini, itu mengharamkan yang namanya Al-Jami'atul Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Haram sekolah di sana. Kenapa? Ada muassasahnya, ada lembaganya, ada yayasannya. Haram. Siapa ulama yang mendahulunya? Tidak ada. Yang mendahulunya ya syekhnya. Apa yang dikatakan syekhnya? Ya begitu sudah. Ini salah satunya kekeliruan. Tapi anehnya ketika mereka sendiri butuh ke luar negeri, menunaikan ibadah umroh, bikin paspor. Paspor itu ya ada lembaganya, kantornya, imigrasinya. Jadi kesimpulannya, bagi kalian haram, bagi kami halal. Apa yang kita inginkan. Ini salah satu sikap ekstrimnya. Nah, maka ya hendaknya seorang dari yang seperti ini berpikir. Jangan cuma modal semangat memahami sepatah, memahami dari satu sisi, kemudian menyalahkan sisi yang lain. Tidak bisa. Pelajari bagaimana para ulama mempelajari. Pahami bagaimana para ulama memahami. Dan amalkanlah sebagaimana para ulama mengamalkan. Terlebih dalam perkara-perkara yang nawazil. Perkara-perkara yang apa? Nawazil, kontemporer. Bagaimana ulama mereka berijtihad. Nah, kita kembali bahwa kelompok-kelompok ini meniadakan dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa fiha, dan di dalam suratul Fatihah ini juga itsbatul ba'tsi, adanya penetapan hari berbangkit. Allah berfirman, maliki yaumiddin, yang memiliki yaumiddin. Allah itu pemilik yaumiddin. Apa itu yaumiddin? Wa yaumiddin huwa yaumul hisab, hari penghisaban, hari perhitungan amal. Li'anna din huna maknahu al-hisab. Karena din di sini maknanya adalah al-hisab. Allah memiliki, Allah lah pemilik hari penghisaban, hari perhitungan amal. Wa yaumuddin huwa yaumul qiyamah. Summiya yaumuddin li'anna allaha yuhasibu ibadah wa yujazihim ala a'malihim. Dan yaumuddin itu adalah hari kiamat. Dinamai hari din itu karena Allah menghitung amalan-amalan hamba dan membalasi amal mereka. Jadi tidak satu pun amalan yang Allah tidak balasi. Tidak satu pun. Apakah itu amalan yang buruk atau amalan yang baik, Allah akan hitung dan Allah juga akan balas itu. Lunas. Dan disitulah ya sejatinya nanti siapa diri kita. Siapa diri kita tatkala kita hidup di dunia ini siapa? Mungkin di saat dia hidup di dunia, masya Allah, terpandang. Banyak orang menghormatinya. Banyak bibir-bibir manusia itu menceritakan tentang dirinya. Banyak jari telunjuk itu menunjuk kepadanya. Tetapi di hari ini, kita akan menjadi diri kita masing-masing. Kita akan menjadi diri sendiri. Karena kita akan menemui amalan-amalan kita sendiri. Dan kita juga akan dibalasi atas apa yang kita lakukan ketika di dunia. Ma'asyara al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Seorang yang bijak akan berpikir dengan baik, karena dia nanti akan menjumpai amalannya, dia akan menjumpai balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia di dunia sibuk dengan perkara-perkara yang baik, dengan perkara-perkara ketekunan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan dia berbicara, untuk apa dia berbicara, apa manfaatnya berbicara, dia akan pikirkan baik-baik itu. Orang yang bijak. Beda dengan orang yang jahil, dengan orang yang tidak mengetahui sebab akibat dari apa yang dilakukannya. Tidak ada aturan dia hidup di dunia, tidak kenal mana halal, mana haram, tidak kenal itu. Di dunia ya di dunia. Dia pikir nanti di akhirat sama seperti di dunia. Bisa dia beramal, bisa dia naam, ya, ibadah lagi. Tidak. Naam. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika datang kematian kepada manusia, dia menjawab, ya Allah, kalaulah engkau itu mengakhirkan, berikan aku sesaat saja untuk hidup lagi. Jangan sekarang matinya. Fa asaddaqa, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Ayat ini merupakan isyarah allati tughni an ibarah, bahwa di akhirat nanti tidak ada lagi hari beramal. Adanya hari penghisaban amal, hari pembalasan amal, dibayar lunas. Orang yang bijak akan berpikir untuk berkata, untuk bersikap, untuk berbuat, untuk beramal, mana yang harus dilakukan olehnya. Karena tidak akan pernah meleset itu. Balasannya yang Allah akan berikan kepada hambanya. Dalam suratul Fatihah ini diterangkan adanya hari berbangkit. Maliki yaumiddin. Allah lah pemilik hari pembalasan, hari perhitungan amal. Lawong orang yang beramal baik saja itu merasa menyesal. Kalau tahu akhirnya seperti ini, aku akan habiskan dulu ketika hidup di dunia semua kebaikan. Ini orang yang beramal baik. Lalu bagaimana keadaannya orang yang beramal buruk? Lebih nyesel lagi kan? Di mana penyesalan sudah tidak lagi ada manfaatnya, tidak ada lagi gunanya. Menyesal di saat-saat itu tidak ada lagi sudah manfaatnya. Tidak ada lagi gunanya itu menyesal yang seperti itu. Wa fiha raddu 'ala al-yahudi wa humul maghdhubu 'alayhim wa man sara 'ala nahjihim min kulli 'alimin la ya'malu bi 'ilmihi. Di dalam suratul Fatihah ini juga terdapat bantahan kepada mereka-mereka orang Yahud yang mereka itu adalah kelompok yang dimurkai oleh Allah. Dan siapa saja yang berjalan di atas jalan mereka, dari siapapun yang memiliki ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Ini sebab, ya, sebabnya orang-orang Yahudi itu dimurkai. Akhir ayat dari suratul Fatihah kan disebutkan, ghairil maghdubi alaihim, kan begitu. Sebelumnya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah kau berikan nikmat atas mereka, orang-orang yang telah kau beri nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdhub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa itu? Yahud. Kenapa mereka dimurkai? Berilmu tapi tidak beramal. Ini, jadi orang berilmu yang tidak beramal, pinter yang ngomong, ning orang ngamal, siap-siap Allah akan murka kepadanya. Nah, di dunia, nanti di akhirat dia akan mendapatkan ganjarannya. Apa enggak mengerikan ini, ma'asyiral muslimin? Rahimanallahu ayyakum. Ini orang yang berilmu tapi tidak beramal. Lah kayak apa kalau orang enggak berilmu, enggak beramal? Sudah enggak berilmu, enggak beramal. Lalu dia hidup itu sebagai apa? Kalau dia hidup sebagai binatang, mungkin binatang itu enggak ada syariat, ya kan? Enggak ada syariat binatang itu. Ayam itu enggak ada syariatnya. Sehingga meskipun mereka bercampur baur dengan jantan betina itu enggak ada masalah. Karena binatang, ikhtilat lah istilahnya. Kalau manusia, enggak boleh campur baur, berdua-duaan apalagi, enggak boleh. Yang tidak halal baginya. Karena manusia terkena apa? Syariat. Kalau binatang, iya. Ini kondisi bagi mereka-mereka yang sudah tidak mau berilmu, tidak beramal. Saya takutlah kalau soalnya kalau saya tahu nanti saya dituntut untuk beramal. Mending saya nggak tahu, jadi saya nggak beramal. Tambah diselomut maning. Nah, ini Yahud. Mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fiha ruddu 'ala an-nasara alladziina ya'buduna Allah 'ala ghairi hajjin. Dan terdapat pula bantahan kepada orang-orang Nasara yang mereka menyembah Allah tanpa petunjuk, tanpa ilmu. Sehingga mereka itu sesat. Waladdallin. Kebalikan, lawan daripada al-Yahud. Kalau al-Yahud berilmu tapi tidak beramal, mereka dimurkai oleh Allah. Kalau Nasara, mereka beramal tapi tanpa ilmu. Tidak ada ilmunya. Yang penting amal. Dasarnya itu apa? Yang penting amal. Istihsan. Menganggap amalannya itu suatu kebaikan, sehingga mereka sesat. Fafiha raddu ala kulli mubtadi'in ya'budullaha bighairi dalilin minan nasara wa ghairihim. Maka di dalamnya juga terdapat bantahan kepada setiap mubtadi', orang yang melakukan bid'ah, yang menyembah Allah tanpa dalil, dari kalangan orang-orang Nasara maupun selain mereka. Jadi mereka ahlul bid'ah, orang yang melakukan kebid'ahan, itu senang kalau untuk amalan yang seperti itu, senang. Mengatasnamakannya ibadah. Tapi itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Diamalkan. Bahkan dijadikan sebagai mizan. Dijadikan sebagai tolak ukur atau timbangan. Siapa-siapa yang tidak mau ikut serta melakukannya bersama mereka ini, langsung dicap. Dengan cap-cap yang manusia itu lari darinya. Apakah dikatakan Islam kolotlah karena tidak mau ikut mengamalkan bersama mereka, ataukah dicap sebagai apa biasanya, Islam jenggotlah, Wahabilah, sudah macam-macam yang jelas supaya manusia itu lari dari yang seperti ini. Padahal jelas-jelas itu amalan tidak ada dalilnya. Mereka sendiri tahu itu, tokoh-tokoh itu. Tahu itu tidak ada dalilnya. Lah kalau tidak ada dalilnya, kalau memang itu bukan ibadah, kenapa disikapi yang seperti itu? Naam, mereka telah menganggap ritual atau acara yang seperti itu dianggap sebagai ibadah. Sehingga siapa saja yang tidak ikut serta bersama mereka, akan dicap, akan dijauhi, akan dibenci, bahkan dikucilkan. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Wa'asallahu ayyahdiyana wa iyyahum jami'an ila siratim mustaqim. Nah, perlu diketahui dan mungkin pernah kita sampaikan di majelis ini, bahwa di dalam sebuah ibadah itu hukum asalnya haram. Ibadah itu hukum asalnya haram sampai ada dalil yang menerangkannya, yang memerintahkannya. Itu ibadah. Lah orang Nasoro ibadah tapi tidak ada dalilnya. Ya berarti man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Lebih jelas lagi, man amila amalan. Siapa yang melakukan sebuah amalan dalam urusan agama yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada ajarannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Siapa yang melakukan sebuah ibadah, amalan itu misalnya ibadah, dianggap itu sebagai ibadah, tapi tidak ada contohnya dari syariat berupa ayat ataupun hadis, tidak ada, berarti amalan tersebut tertolak, jelas hadisnya. Ini hukum asal ibadah. Harus tanya dulu hujahnya apa, dalilnya apa. Yang jelas-jelas sajalah, kalau ia ada, insya Allah kita akan amalkan. Nah, jangan terus kemudian dibantah. Ketika ada seorang yang mengamalkan seperti itu, malah kembali bertanya, ya kalau kamu tanya kepada saya mana dalilnya, mana dasarnya, sekarang saya tanya balik, mana larangannya? Ada enggak? Ya kalau begitu ya sudah salah pola pikirnya namanya. Kamu yang melakukan ibadah, kok kita yang ditanya dalilnya mana? Kok kita yang ditanya mana larangannya? Ini keliru. Ini salah. Karena itu urusan ibadah. Kan kamu yang melakukan ibadah, mestinya kamu datangkan mana firman Allah, mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah mengamalkan tersebut, bagaimana para sahabat mengamalkannya, bagaimana para tabi'un, para atba'at tabi'in mengamalkan itu, bagaimana? Tanya itu. Mereka adalah khairu annas. Mereka adalah khairu ummati. Sebaik-baik generasi. Nah, sebaik-baik generasi adalah generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditegur atau ditanya mana hujahnya, lah kok balik bertanya mana larangannya? Loh, kamu yang melakukan ibadah kok kita yang ditanya? Kalau kamu mau bertanya tentang mana larangannya, itu bukan dalam urusan agama. Kalau kamu mau bertanya tentang mana larangannya, pertanyaan mana larangannya itu kalau dalam urusan dunia. Baru itu yang ditanya mana larangannya. Sebutkan alasannya, sebutkan dalilnya. Nah, kalau dibalik dalam urusan ibadah, kok yang ditanya mana larangannya, ya kan banyak inovasi-inovasi ibadah yang baru. akan membuka pintu-pintu ibadah yang baru. Kalau dalam urusan ibadah yang ditanya mana larangannya. Ada seorang misalnya ini, sholat isya. Nanti sholat isya ini kan insyaallah 2 rakaat. Sholat isya 2 rakaat. Atau laus wengi kesel tes ngode awan-awan 1 rakaat saja. Terus orang tanya, loh kok kenapa 1 rakaat? Ya tinggal dibalik, mana larangannya? Kalau sholat isya 1 rakaat, ya mau kamu cari di kitab-kitab ya gak ada larangan itu. Larangan sholat isya 1 rakaat, itu gak ada. Mau dicari dari rambut hitam sampai rambut putih, gak ada dalam kitab-kitab itu. Kalau seperti itu kaidahnya. Loh, kenapa mas kamu kok sholat isya 1 rakaat? Emang kenapa? Gak boleh apa? Mana larangan yang menerangkan tidak bolehnya sholat isya 1 rakaat? Ya ngono, janjine ora mubeng. Gak akan ketemu itu. Jangan dibalik. Ya kan? Nah. Tetapi mereka menggunakan, ya seperti itulah, para pemuja akal. Untuk membenarkan ya kelakuannya yang dianggap sebagai ibadah, yang diangkat atau dibangun di atasnya sebuah sikap, siapa yang tidak mau melakukan amalan ini berarti dia Wahabi. Ketika ditanya mana dasarnya, mereka akan menjawab seperti itu. Sudah salah. Sehingga ayat ini, suratul Fatihah ini membantah mereka, siapapun ya yang melakukan bid'ah dalam urusan agama, menyimpang dalam urusan agama. Nah, jangan terus kemudian disempitkan kalau bid'ah itu dalam urusan dunia. Terkadang mereka menyempitkan makna, bukan itu yang dimaksud. Yaitu saking marahnya orang, kalau marah kan sudah tidak bisa lagi dia untuk berpikir secara bijak. Karena marah terbawa, yang penting marah dulu. Oleh karena itu biasanya orang yang habis marah, terus kemudian merenung, dia sadar itu. Anak kok marah-marah ya. Nah, bahkan kadang-kadang ada jenis marah yang dia sampai tidak sadar apa yang diucapkannya. Kadang ada yang seperti itu. Sikap marah-marah keluar semua dari mulutnya sudah. Cacian, makian, hinaan lengkap. Naam. Ya, dengan julukan-julukan yang ada. Setelah itu dia sadar. Keliru. Naam. Ini bantahan kepada mereka. Al-mubtadi' atau kullu mubtadi' ya'budullaha bighairi dalilin. Sehingga mereka tersesat, dihukumi dhalin, ad-dhalin. Lianna ad-dhal huwa alladhi ya'budullaha ala ghairi hadyin. Karena orang yang tersesat itu adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa petunjuk. Nah, tanpa apa? Petunjuk. Fannasara wal mubtadi'atu wal khurafiyun kulluhum yadkhuluna tahta dhalin li'annahum ya'buduna Allah bil bid'ah wal muhdatsat wal khurafat allati ma anzalallahu biha min sultan. Maka orang-orang Nasara, orang-orang bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah, serta orang-orang khurafat-khurafat, semua mereka masuk dalam kategori sesat, ad-dhalin. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah dengan bid'ah. Yaitu ngarang. Bid'ah kan ngarang itu. Inovasi baru dalam ajaran agama, ngarang. Tidak ada dasarnya itu, tidak ada. Mereka sendiri juga tahu kok itu. Tidak ada dasarnya. Tahu itu. Nah, lalu dasarnya apa? Kalau bukan ngarang. Kalau bukan prasangka baik. Dalam urusan agama, tidak bisa yang seperti itu. Kalau dibolehkan yang seperti itu, setiap tahun, setiap daerah, bahkan setiap negara, akan punya cara masing-masing ibadah kepada Allah. Lalu apa manfaat diutusnya para Rasul? Apa manfaat diturunkannya kitab? Kitab apa? Bukankah para Rasul itu mengajarkan kepada umat, ini loh tata cara ibadah kepada Allah. Orang musyrikin paham betul. Yang menyembuhkan Allah, mencipta Allah, mengatur semesta alam ini Allah subhanahu wa ta'ala. Paham betul itu. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi mereka menjadikan sekutu bagi Allah. Mereka menjadikan tandingan bagi Allah. Berupa patung-patung. Patung-patung itu dianggap oleh mereka akan menyampaikan kebutuhannya kepada Allah. Ini syirik. Nah, sehingga bid'ah. Ibadahnya kepada Allah dengan cara bid'ah yang seperti itu. Wal muhtadzat. Dengan yang perkara yang diada-adakan. Khurafat-khurafat. Cerita-cerita khurafat-khurafat. Cerita-cerita. Wallahu alam bisawab. Kebenarannya. La nusaddiquhu wa la nukadzibuh. Tidak kita benarkan, tidak juga kita dustakan. Ya, berjalan seperti biasanya berarti. Misalnya ini, ibadah kepada Allah dengan cara khurafat-khurafat. Sudah turun-temurun. Nanti kalau kamu lewat sini, harus ngelakson. Atau kalau kamu jualan di sini, ya nanti ya adalah buat yang nunggu di sini. Sebagai persembahan, supaya perjalananmu lewati tempat itu aman. Supaya jualanmu, jualan di situ aman, berkah. Sehingga ketika dia lewat, selalu klakson, din-din, begitu. Untuk apa tujuannya? Ngalap berkah, mencari perlindungan, isti'adzah. Yang jualan, meskipun jualan tahu golek, ya nakono apalah, sewek na kertas apa plastik, jimo tahu golek, siji apa telu, sok nakono sog. Ada orang jualan beli, ya apa maksudnya ini? Ya anu nggo kue lah. Nggo sing nang kene. Saya ini jualan di sini. Meskipun mesti cuma tahu. Nah, telu tiga melindi itu. So. Biar tidak diganggu isti'adzah. Itu ibadah loh isti'adzah. Enggak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ini ibadah kepada Allah ini, Mas. Lalu kok di sini kamu ya lantaran lah. Mungkin katanya gemen ini adalah anu tempat yang dimana gawe cerita-cerita gue. Ternyata dikibuli. Ya gak tahu kita benar tidaknya. Wallahualam bissawab. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Inilah pentingnya kita belajar ilmu din. Ilmu syariah. Apa hukumnya yang seperti itu? Apakah hukumnya dianggap biasa saja atau memang memiliki hukum yang serius. Ini khurafat-khurafat yang Allah tidak menurunkan ya kekuasaan sedikit pun. Kama anna fiha radd ala ulama'i dhalal alladhina yuharrifuna al-kalim an mawadhi'ih wa ya'maluna bi ahwa'ihim wa yuharrifuna an-nususa wa yu'awwilunaha ala ghairi muradillahi subhanahu wa ta'ala litatawafaqu ala ahwa'ihim. وفي مقدمه هؤلاء اليهود وكل من سار على نهجهم. Sebagaimana di dalamnya terdapat bantahan kepada ulama-ulama yang sesat yang mereka mentahrif ya syariat ini, lafaz syariat ini dari tempat-tempatnya, yang mereka itu beramal sesuai dengan hawa nafsunya, yang mereka menyimpangkan nas-nas mentakwilkannya atas selain yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mencocoki hawa nafsu mereka. dan pendahulu mereka orang-orang Yahudi, dan siapa saja yang berjalan di atas jalannya mereka Yahudi, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Hati-hati loh, orang punya ilmu itu justru dia yang lebih berat mengamalkan. Nah, oleh karena itu orang yang memiliki ilmu itu lebih amalannya dibanding orang yang tidak memiliki ilmu. Konsekuensinya seperti itu. Semakin orang banyak memiliki ilmu, maka semakin juga dia dituntut untuk mengamalkan ilmunya. Terus berjalan. Dan ilmu masing-masing orang berbeda-beda. Oh, ini sudah tahu diamalkan. Sudah tahu diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maghdhub alaihim. Lihat saja nanti. Maliki yaumiddin. Kama anna fi muqaddimati al-mubtadi'ah an-nasara. Sebagaimana ya pendahulu mereka, pendahulunya al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah adalah orang-orang Nasara yang mereka suka ibadah kepada Allah tanpa ilmu. Jadi amilatun nasibah. Amalannya itu hanya mendatangkan capek dan lelah saja. Enggak ada guna, enggak ada manfaatnya karena enggak didasari ilmu. Walihada yaqulu ba'dhu salafi man dhalla min ulama'ina fa fihi shibhun min al-yahud. Oleh karena itu berkata sebagian salaf, siapa yang sesat dari ulama kita, maka padanya terdapat serupa dari orang-orang Yahud. Wa man dhalla min ubadina fa fihi shibhun minan nasara. Dan siapa yang sesat dari hamba-hamba kami, hamba-hamba ya, maka padanya terdapat serupaan dengan orang-orang Nasara. Naam. Kalau tadi ulama ini Yahud karena ada beramal. Yang kedua, ubad ahli ibadah sesat karena beramal tanpa ilmu. Falwaqi'u anna hadhihi suratun 'azimah wa sayatakallamu syaikhu rahimahullah an fawaidiha almuhimmah. Maka pada intinya bahwa surat Al-Fatihah ini surat yang besar, surat yang agung. Yang asy-syaikh rahimahullah akan berbicara, akan menerangkan tentang faidah-faidah penting yang ada di dalamnya. Qala, kata syaikh rahimahullah, hadhihi al-ayatu tsalats tadhammanat tsalatsa masail. Tiga ayat ini mengandung tiga pembahasan. Maksudnya apa tiga ayat ini apa? Al-thalathu ayat allati talaha fi awwalir risalah. Yaitu tiga ayat yang dibaca ya di awal risalah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tadhammanat thalatha masail. Tiga di awal suratul Fatihah ini mengandung tiga pembahasan. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, fihal mahabbah. Di dalamnya ada al-mahabbah, cinta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat pertama. Padanya terdapat al-mahabbah. Li'anna allaha mun'imun. Karena Allah lah yang memberikan nikmat. Wal mun'imu yuhabbu ala qadri in'ami. Sementara yang memberikan nikmat itu berhak untuk mendapatkan cinta, untuk dicintai sesuai dengan kenikmatan yang diberikannya. Lah sekarang diberikan apa yang tidak diberikan oleh Allah untuk hambanya? Apa sudah? Naam. Jelas ya, apa yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah fasilitasi kita semua. Allah berikan jalan untuk bisa ya sampai ibadah kepadanya. Sehingga ketika seorang hamba mencintai Allah, ini sudah keharusan dan kewajiban. Kenapa? Karena Allah telah memberikan nikmat kepada hamba tanpa batas. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya mendapatkan pujian, apapun itu pujiannya. Dan sejatinya ketika seorang hamba dipuji, itu sejatinya Allah yang memberikan kelebihan sehingga dia mendapatkan pujian. Oleh karena itu bagi hamba, jangan sampai lupa dari yang namanya memuji Allah. Dan orang yang mencintai Allah tidak akan pernah lupa untuk selalu mengingat Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillahi ala madza? Alhamdulillahi ala madza? Segala pujian atau bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa? Kenapa kita memuji Allah? Ala ni'amihi, atas nikmat-nikmat-Nya. Fahuwa yuhmadu subhanahu wa ta'ala li dhatihi wa li asma'ihi wa sifatihi wa li af'alihi. Fahuwa al-mun'imu ala ibadihi. Fakullu mun'imin fahuwa yuhmadu ala qadri ma an'ama. Wa hadha yaqtadhi ayyu habba. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dipuji zat-Nya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Dialah Allah yang memberikan nikmat atas hamba-hambanya. Maka semua yang memberikan nikmat, dia dipuji sesuai dengan kadar kapasitas apa yang ia berikan nikmat padanya. Dan ini mengandung konsekuensi mendapatkan cinta. Karena telah memberikan apa? Kenikmatan, kebaikan. Wal'anam li'annan nufusa jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Karena jiwa-jiwa itu dijibliahkan, dikodratkan, apa ya istilahnya ini? Ya sudah menjadi jibliah, suatu kepastian untuk cinta ya kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Itu sudah pasti itu. Ada orang misalnya suka memberi, suka ngasih, mesti suka. Jiwa manusia mesti senang. Itu sudah jiwa manusia normal, jibliyah. Kalau ada yang diberikan kebaikan, kok malah dibalas dengan kejahatan, kejelekan, ini berarti sudah enggak benar jiwanya. Kadang-kadang ada yang seperti itu, ya kan? Makanya ada peribahasa mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Air tuba itu jenu, tahu jenu antum? Jenu ki nggerenggo merotasi wak ayana oyod. Oyod jenu kan ngerti kotak-kotak-kotak di bebek dikapok ana dusuk naring kali iwake mendem. Lah di lah iwak be mendem lah pamane nggo menungsanya kowe. Sekali kuwi bisa mendem. Apa maning wong awe susu kok malah dibalasnya tuba ki ngaku. Kok apa mengenyong susu kok balas ki tuba ki umbe ana glegek. Ya mati wong ibab mendem. Ini berarti jahat sekali. Jiwanya ini jiwa sudah rusak sekali ini. Apalagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia taat kok Allah berikan semuanya. Lah kok malah digunakan untuk maksiat dan dosa. Misalnya Allah kasih harta yang banyak, harta yang melimpah untuknya, ternyata dia gunakan untuk perkara-perkara yang haram. Banyaklah perkara-perkara yang haram. Hura-hura. Khomer. Judi misalnya. Dan selainnya. Wah ini. Dapat banyak ini. Saya dapat banyak ini. Harta banyak ini. Saya habis tembus 4 angka ini. Malam ini. Tembus 4 angka malam ini. Tuku nomor. Beli berapa jenengan sih? 500.000. Tembus 4 angka. Dapat banyak ini. Ya sudah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ya jangan lupa dari yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala ya berhak untuk dicintai oleh siapapun. Bahkan oleh makhluk sudah menjadi keharusan dan kewajiban. Yang mana nanti disebutkan atau bahkan sudah al-mahabbah ini salah satu daripada rukun ibadah. Rukun ibadah ada 3. Al-mahabbah, al-khauf, dan ar-roja. Dia takut kalau tidak mengamalkan. Dia berharap dari amalannya. Dan dia senang untuk melakukannya karena Allah yang memerintahkannya. Jangan karena terpaksa dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, al-mahabbah, cinta ini termasuk salah satu jenis ibadah yang paling besar. Min a'zami anwa'il ibadah. Lalu bagaimana tentang kelanjutan pembahasan ini? Nah, insyaallah ta'ala kita akan baca kembali di pertemuan yang akan datang. Masih dalam al-mahabbah. Nanti Syekh akan menyebutkan tentang macam-macam mahabbah. Macam-macam cinta. Oh, ternyata cinta itu macam-macam ya? Iya. Ada cinta syirik, ada cinta haram, ada cinta karena tabiat, dan ada cinta karena kewajiban. Nah, jangan sampai kita mencintai, ternyata cinta itu syirik. Jangan sampai kita mencintai, padahal cinta itu mencintai perkara yang haram. Nah, insyaallah ta'ala kita akan baca lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.